الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk sekarang ke pembahasan berikutnya mabahitsu haditsiyah pembahasan terkait tentang hadis fadl dibaca sini Mas Fatur. Wahyu yaktasu bima udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani al-asharu bima yaktasu bima udhifa ila mandunahu. Ila mandunahu. Sahabati. Syukran. Min as-sahabati aw tabi'ina aw min ba'di. Auman bakna Auman bakna asal itu al-khabaru wa ya'umul hadithu wa wa ya'umul hadithu la maf'ul haditha wa wa ya'umul haditha wa la yatruku al-atharu على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام إلا مقيدا مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه فمن دونه. طيب مباحث حديثية مبحث الأول pembahasan hadis yang pertama. Pembahasan terkait tentang hadis yang pertama beliau dan qasimul akhbaru al-manqulatu ilaina ila salasati aqsamin. Khabar yang dikutip yang sampai kepada kita itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya hadis, ada yang namanya asar, ada yang namanya khabar. Nah, sebagian ulama memandang ini semua muradif, sama satu sama lain. Tapi banyak dari ulama menyatakan oh ini berbeda. Ya. Nah, adapun hadis ini yang dikatakan oleh Syekh bahwa ma yakhtassu bima udhifa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya khusus ya kepada apa yang disandarkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, sifat beliau, takrir beliau, persetujuan beliau, ini adalah hadis. Nah, selain dari ini enggak bisa, selain dari Nabi. Para sahabat ucapannya, fatwanya, nasihatnya, perilakunya itu tidak dikatakan hadis. Nah, berikutnya al-asar. Al-asar dikatakan di sini apa itu asar? Dia adalah yang ikhtasu bima udhifa ila manduna. Ini di khusus ya, disandarkan kepada selain beliau, selain Nabi, yang di bawah Nabi, ya dari kalangan sahabat, tabiin, atau yang setelah mereka. Nah, sebagian ulama ada yang memandang asar itu juga bisa disandarkan kepada Nabi. Ya, dan dijelaskan oleh Syekh. Yang berikutnya adalah khabar. Khabar ini ya umul hadis wal asar. Kalau khabar ini dia mencakup antara hadis dan asar. Nah, kemudian kata Syekh, "Wa la yutlaqu al-asar 'ala al-marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan." Dan asar tidaklah diitlakan, dimutlakkan itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan adanya mufayyanah, adanya ya sesuatu yang telah diikat dengan puasanya ini dari Nabi, dipersyaratkan. Mithlu ayyuqala, misalkan dikatakan wafil azari anin Nabi, ini wafil azari anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah asar dari Nabi. Berarti asar ini maksudnya adalah hadis. Amma innal idlaq fa huwa ma urifa ila sahabati fa man duna. Nah, adapun kalau secara mutlak asar disebutkan, ya kita sebutkan secara mutlak tanpa kita tahyid itu dari Nabi, maka asar itu berarti sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau yang selain mereka. Tapi sekarang kita masuk al-mabahas as-sani, pembahasan yang kedua. Ya, Pak Hadi. الأقوال التلقي التلقي ثلاثة. الأول أي يصرح بالسماع منه. الثاني أي يثبت ثبت يثبت أن يثبت لقيه بدون السماع منه. Ai lokiyuhu bihi duna samai minhu. Terus asal an yakuna mu'asiran lahu walakin lam yasbut annahu laqiyuhu. La annahu laqiyahu. Laqiya fi'il madhi. Terus فَأَمَّا إِذَا ثَبَتَ السَّمْعُ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا أَوْ حَدَّثَنِي فُلَانًا. فُلَانٌ فَاعِلْ أي فُلَانًا. حَدَّثَنِي فُلَانٌ حَدَّثَنِي فُلَانٌ فَالِاتِّصَالُ وَاضِحٌ. نعم. أَمَّا إِذَا حَسْبُكَ Perhatikan al-mabhas az-zani, pembahasan yang kedua ahwal talaqqi. Ya, kondisi talaqqi, bagaimana perjumpaan antara seorang perawi dengan syekhnya. Yang syekhnya tadi ya menyampaikan hadis kepada rawi. Nah, ini yang pertama ayyusari habis sama ini. Seorang perawi mentasrih, menjelaskan dengan gamblang, dengan detail bahwa dia mendengar dari syekh. Semisal dia mengatakan sami itu haddatsani, ya, akhbaruni anba'ani ra'aitu. Nah, ini berarti tasrih. Berarti benar-benar ada subutul liqa. Ada perjumpaan. Betul-betul ada penyampaian hadis dari syekh. Nah, yang kedua, ayas butal luqihu bihi duna sama min. Yang kedua, terbukti validitas perjumpaan dia dengan syekh, tapi tanpa ada bukti yang kuat dia mendengar dari syekh. Ya, dia mendengar dari syekh. Salis yang ketiga, ayakuna mu'asiran lahu walakin lam yasbut annahu laqiyahu. Yang ketiga, dia sejaman dengan syekh perawi ini. Perawi ini sejaman dengan syekh, akan tetapi tidak valid, tidak terbukti dengan kuat bahwa dia berjumpa dengan syekh. Ya, dia hanya sejaman dengan syekh. Kan kalau sejaman belum tentu berjumpa, gitu kan. Ya, kayak kita sekarang hidup sejaman dengan Syekh Shalih Al-Fauzan. Terbukti enggak perjumpaannya? Nah, kecuali di YouTube gitu. Nah, enggak terbukti. Berikutnya, amma idza sabata sama'u minhu faqala sami'tu fulanan. Nah, berikutnya apabila seorang perawi dia telah terbukti dengan valid bahwa dia mendengar dari syekh, maka dia tentu akan mengatakan, ya saya mendengar si fulan, syekh saya. Au haddatsani fulan. Ya, si fulan syekh telah menceritakan pada saya. Maka ittisal di sini wadih. Ya, wadih. Nah, ini dibahas oleh Syekh di sini karena beliau nanti akan menjelaskan bagaimana perbedaan syarat diterimanya hadis antara dua imam, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, berikutnya ya, tafadhol Syekh Ismail. Amma idza thabata al-luqya itu luqi itu fa'il, fa'il dari thabata. Luqi idza thabata al-luqi duna sama'i fa qala ar-rawi qala fulan kadza wa kadza aw an fulan kadza wa kadza wa lam yaqul sami'tu aw haddathani lakin qad thabata al-mulaqatu bainahuma wa kunna yakunu muttasilan aidan li annahu madama anna rawiya adlun fa innahu la yansibu ila ahadin la yansibu ila ahadin kalaman illa ma qad sami'ahu minhu hadha huwa al-aslu wa idza kana mu'asiran lahu lakinnahu lam yathbut annahu luqiyuhu in annahu laqiyahu fa hal yukhmalu al-haditha al-mulaqata al-mulaqat mulaqati jamak munasalib mansub wa alamatun nasbih al-kasrah li anna al-bukhari yastaridu al-mulaqati amma muslimun fala yastariduha. Nah, kemudian kata Syekh di sini amma idza thabata al-luqiy. Nah, kalau memang telah sabit, telah terbukti dengan valid adanya perjumpaan antara seorang syekh dengan perawi, tapi duna sama, tetapi tidak terbukti dengan jelas adanya sama. Adanya sama dari sang perawi dari syekh, bahwa sang perawi mendengar dari syekh, tidak terbukti. Maka faqala rawi. Rawi mengatakan qala fulanun kada wa kada atau an fulanin kada wa kada. Nah, dia cuma mengatakan demikian. Berkata syekh, ya, syekh begini begitu atau dari syekh begini begitu. Walam yaqul, dia tidak menyatakan sami'tu aw haddatsani. Dia tidak menyatakan demikian. Ini kan lafaz-lafaz yang ya tasrih. Yang benar-benar sharahah bahwa dia mendengar dari syekh. Ya, haddatsani telah menceritakan pada. Ini kan surah haddatsana, ini jelas. Lakin qad sabatatil mulaqatu bainahuma. Fahuna yakunu muttasilan aidan. Akan tetapi kalau memang telah terbukti ya, terbukti adanya perjumpaan antara keduanya dari seorang perawi, tapi dengan catatan perawi ini dia rawi yang adil. Rawi yang adil yang tamu dapat, yang telah memenuhi syarat diterimanya hadis dia. Kalau memang terbukti perjumpaan dia dengan syekh, ya, tetapi tidak terbukti adanya sama antara dia dengan syekh, dan dia, ya, membawa hadis dari syekh, maka di sini yakunu muttasilan aidan. Maka di sini juga dihukumi hadisnya muttasil, bersambung. Li'annahu madama anna rawiya adl. Nah, ini karena selama perawinya tersebut adil. Selama perawinya adil, fa innahu la yunsabu ila ahadin kalaman illa ma kana sami'ahu minhu. Ini syarat yang disebutkan oleh Imam Muslim ini ya. Nah, kalau rawinya adil maka tidak akan disandarkan kepada siapapun sebuah kalam atau la yansibu ila ahadin kalaman. Itu boleh dibaca gitu juga. Karena dia tidak akan menisbatkan sebuah kalam kepada siapapun kecuali dia benar-benar telah mendengar kalam tadi dari orang tadi. Hadza huwa al-ashl. Inilah yang hukum asalnya. Wa idza kana mu'asiran lahu walakin lam yasbut annahu laqiyahu, fa hal yuhmalu al-hadits 'ala al-ittisal? Nah, kemudian kata Syekh di sini, Syekh Al-Utsaimin, apabila memang sang rawi dengan Syekh sezaman, tapi tidak terbukti dengan valid bahwa dia berjumpa hanya sezaman saja. Ya, hanya sezaman. Tidak terbukti dia berjumpa. Apakah hadis ini akan dibawa kepada hukum ini mutasil atau munqati? Maka Al-Bukhari menyatakan, la yuhmalu alal ittisal. Hadis tadi tidak dibawa kepada hukum mutasil. Hatta yasbuta annahu laqahu. Sampai nanti telah terbukti dengan valid bahwa sang perawi betul-betul menjumpai Syekh. Nah, adapun Muslim menyatakan bal yuhmalu alal ittisal li'annahu ma dama annahu mu'asirun lahu wa nasabal haditha ilaihi fal aslu annahu sami'ahu minhu. Nah, kalau Imam Muslim berpandangan lain, kata Imam Muslim, oh enggak, hadis tadi dibawa kepada hukum muttasil. Karena selama dia sejaman dengan Syekh dan dia menisbatkan hadis tadi kepada Syekh, maka hukum asalnya dia mendengar dari Syekh. Dia mendengar dari Syekhnya tadi. Nah, ini ya perbedaan antara Al-Bukhari dan Muslim. Jadi persyaratan Bukhari lebih ketat daripada persyaratan Muslim. Lakin qaulul Bukhari as-sahih. Nah, pernyataan Bukhari ini lebih sahih, wa huwa annahu la budda ayasbuta anna rawiya qad laqiyahu man rawa anhu. Yaitu harusnya terbukti valid bahwa seorang perawi benar-benar menjumpai orang yang dia meriwayatkan darinya. Ya. Oleh karena itulah sahih Bukhari dia lebih sahih daripada sahih Muslim. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Bukhari mempersyaratkan adanya perjumpaan antara perawi dengan syekhnya. Tidak cukup sejamannya. Nah, kalau ada pun Imam Muslim enggak mempersyaratkan demikian. Imam Muslim berpatokan dengan selama perawinya adil, maka dia tidak akan menisbatkan sebuah kalam kepada orang tersebut. Ya, dalam keadaan dia tidak mendengarnya. Nah, kalau dia rawi adil, pasti dia menyatakan, akan menyampaikan apa adanya sebenarnya, jujur. Nah, ya, Ahmad, mana Ahmad? Baca. Alladzina. muasarata. Al-muasarata dunal muraqati wa kana syaratul bukhari asyadda wa aqwa dari inna sahih al-bukhari asahhu min sahih muslim. Nah. Dahab ba'dul ulama. Sebagian ulama berpendapat, ya, ulama alladzina yatashaddadun fi naqli hadis. Para ulama yang mutasyaddid, yang sangat keras dalam menyeleksi hadis, dalam mengutip hadis. Mereka berpendapat annahu la budda min subuti sanad. Bahwa syarat diterimanya hadis seorang perawi harus jelas, valid adanya sama, adanya sama dari seorang perawi dengan syekh. Ya, kenapa demikian? Karena terkadang ya seorang perawi yulaqihi, berjumpa dengan syekh, wala yasma'u, tapi enggak mendengar hadisnya. Dan ini tidak diragukan lagi, pendapat ini lebih kuat. Ya, akan tetapi law ishtaratna as-sama'a lafata 'alaina al-katsiru min as-sunnati sahih. Akan tetapi kalau memang benar-benar kita mempersyaratkan adanya sama antara seorang rawi dengan syekh, maka kita akan kehilangan banyak sunnah as-sahih. Akan terluput kepada kita banyak dari sunnah sahih. Ya. Yang ada dalam Sahih Muslim, yang ada dalam hadis-hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh imam yang lain. Mungkin hanya hadis Bukhari saja yang kita terima. Nah, dan beberapa hadis yang lain. Nah, ma huwa ashahu kutubis sunnah? Kalau begitu, ya, kutub di antara kutub-kutub sunnah mana yang paling sahih? Dan apa yang paling ashahu sahih? Ya, sahih apa yang paling sahih? Maka dijawab oleh Syekh, hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itulah yang dianggap sebagai tersahih hadis-hadisnya. Contohnya dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan setelah membawakan hadis muttafaqun alaih, maknanya ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang paling tersahih berikutnya, man farada bihi al-Bukhari, yaitu Al-Imam Bukhari yang meriwayatkan sendiri tanpa melibatkan Muslim. Ya, karena syarat Bukhari lebih kuat daripada syarat Muslim, yaitu sebutul liqa, adanya benar-benar ya kevalidan berjumpa antara rawi dengan syekh, ya, antara seorang rawi dan orang yang dia meriwayatkan dirinya. Ini berbeda dengan Muslim yang mempersyaratkan, yang cukup mempersyaratkan dia sejaman aja tanpa mempersyaratkan adanya benar-benar perjumpaan. Maka syarat Bukhari itu lebih asyadda wa aqwa, ya, lebih ketat dan lebih kuat. Oleh karena itulah para ulama mereka menyatakan Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Ya. Nah. Berikutnya tafadhal di sini Ainul. Ayyadaini tuqaddimu. تقدم فقلت لقد قاق البخاري صفحة ستة كما قاق في حسن صناعة مسلم، يعني أن مسلما بالترتيب والسياق طرق الحديث فَقَوْ يَفُقُوا مُسْلِمًا وَنَحْنُ فِي بَحْثِ الْحَدِيثِ بَيْتِ يُهِمُّنَا الصِّحَّةُ أَكْثَرُ مِمَّا يُهِمُّنَا التَّنْسِيقُ فَاعِلْ يُهِمُّنَا صِنَاعَةُ yu'abbirun ala syartis sahihaini aw ala syartil bukhari wa muslim wa muslim al-khamisu ma kana ala syartil bukhari salisu ma kana ala syartil muslim sabi ma kana ala syartil bukhari. Ya, berkata pernah seorang sahib manzumah, seorang nadim, yaitu Ibnu Badi'. Ibnu Badi' menyatakan tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslim. Tasyajara makna ikhtalafa. Ya. Itu suatu kaum ikhtalafa, mereka berselisih terkait tentang Bukhari dan Muslim. Ini kata Ibnu Badi', ladayya di sisiku, artinya di hadapanku mereka berselisih. Waqalu dan mereka berkata, ayya zaini tuqaddimu, ya. Mana di antara dua zaini, hadaini maksudnya, zaini hadaini, ya. Mana ini kan ayya ini kan maf'ul muqaddam, takdirnya tuqaddimu ayya hadaini, mana yang kau lebih utamakan dari kedua ini? Faqultu faqad faqal Bukhari sihhatan. Maka aku menjawab, kata Ibnu Badi, sungguh Al-Bukhari itu faqa, dia lebih unggul sihhatan, kesahihannya, mengungguli kesahihan. Kama faqa fi husni si'atati sinaati muslimu. Ya. Ini bukan muslimun, muslimu. Untuk mencocokkan yang atas tuqaddimu, gitu. Sebagaimana muslim itu faqa' mengungguli sahih Bukhari dari sisi apa? Husni sina'ah, dari bagusnya ya, rangkaian tertib. Nah, ini yang disusun oleh muslim, tertibnya itu lebih bagus, tapi kesahihannya Bukhari yang lebih unggul. Ya, ini maksudnya bahwa muslim dalam hal tertib pembawaan hadis, turukul hadis, jalan-jalan hadis itu lebih baik daripada Bukhari. Akan tetapi dari sisi kesahihan, maka Bukhari yafuqu musliman, mengungguli muslim. Dan kita, kata Syekh, dalam pembahasan hadis itu yuhimmuna as-sihhat, sahih lebih mementingkan kita. Kevalidan kesahihan hadis itu lebih ya, lebih mementingkan kita daripada tansikh, daripada penyusunan ya, dan daripada bagusnya rangkaian. Nah, ini sahih ya, apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya, berikutnya maratibul ahadis. Maratibul ahadisi sabatun. Maka tingkatan-tingkatan hadis itu ada 7, yaitu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ini yang paling tinggi, yang disebut dengan muttafaqun alaih. Yang kedua, yang Imam Bukhari bersendirian meriwayatkannya. Yang ketiga, yang Imam Muslim bersendirian meriwayatkannya. Yang keempat, yang selama hadis tersebut berdasarkan syarat dari keduanya, syarat dari Bukhari dan Muslim. Dan terkadang mereka, para ulama, ya, menyebutkannya dengan ucapan mereka ala syarti sahihain, berdasarkan syarat dua kitab sahih, atau berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, makan ala syarti Bukhari, yaitu yang berdasarkan syarat Bukhari. Yang keenam, berdasarkan syarat Muslim. Yang ketujuh, maka na ala syarti ghairihima, berdasarkan syarat dari selain keduanya. Nah, al-mabahatsu tsalits, pembahasan yang ketiga. Ya. Saiful. Mutunihi aksarul ulama'i. Aksar itu bukan fi'il, isim tafdil. Kalau aksara baru fa'il. Ya. Nah, lil ilmi talaqqatha talaqqathum bil bil quburi wal ummatu ma'lumatu min al qatabi wa hadha ra'ayu ra'yu ibni Salah adunnuhu, kenapa mansub? Ro'ya maf'ul tsani. Adunnuhu, adunnuhu, ro'ya, ro'ya syekh. Syekhil imudofun ilaihi. Ibn Taymiyyah tuti. Ibn al-Qayyim. Ba'dul ahadis. Ba'du apa i'rabnya di sini Saiful? Iya, apa i'rabnya ba'd? Dah, enggak. Apa di sini Pak Imam? Ba'du. Loh, kok fa'il? Apa Pak Yanto? Naibul fa'il. Terus wantu kita al-huffadu biwajhaini lajuku. Ya, pembahasan ketiga. Hal jami'u mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim sahihun. Apakah seluruh yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu sahih? Ya, maknanya kita tidak perlu lagi membahas tentang para perawinya dan kita tidak perlu bertanya lagi tentang matannya atau tidak. Gimana ini? Nah, maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, naqul, maka kita menjawab, mayoritas ulama mereka menyatakan ya, sesungguhnya dalam keduanya ya, dalam hadis keduanya itu ada yang sahih, sahihun, sahih semuanya ya, memberikan faedah ilmu ya. Kenapa? Karena umat telah menyambutnya dengan penerimaan yang lapang dada, dan umat di sini kesepakatan para ulama maklumun minal khata', terselamat dan dari kekeliruan. Umat bersepakat menerima keduanya. Sedangkan kesepakatan umat ini terjaga maksud. Ya. Nah. Bismillah. Kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat telah bersepakat menerima keduanya. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Salah. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, wa adunnuhu ra'ya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidzih Ibnu Qayyim. Ya, dan saya menduga bahwa ini juga pendapatnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim. Nah, adapun yang apabila salah seorang dari mereka berdua Bukhari atau Muslim mereka meriwayatkan bersendirian, maka hadisnya pun sahih. Nah, akan tetapi laisa kama ittafaqa alaih, tidaklah kesahihannya seperti ya, yang keduanya bersepakat. Kan ada yang Bukhari dan Muslim sepakat kesahihan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kesahihan yang hanya dinilai oleh Muslim saja, oleh Bukhari saja. Oleh karena itulah untuk hidayah al-Bukhari ba'dul ahadis. Oleh karena itulah sebagian hadis yang ada dalam Bukhari, Sahih Bukhari, dinakat, dikritik oleh para kritikus hadis. Semisal Imam Dharqutni yang paling menonjol dalam mengkritik hadis. Untuk hidayah al-Muslimin aksar. Dan dinakat, dikritik hadis yang ada dalam riwayat Muslim itu lebih banyak. Ya. Kalau dari sisi kesahihan, dari sisi sanad dijawab oleh para kuffar min hadzal intiqadi biwajhin. Ya. Ya, dijawab kritikan itu dengan dua jawaban. Nah. Ya, Pak Yanto coba. أن هذا الوجه الأول. Man ba'dahu faidaja man ba'dahu wa qala hadzal hadits laisa bi sahihin wal bukhari qad sahaha wa da'ahu fi sahihihi wal bukhari qad min hadzal muntaqid min hadzal muntaqid wa alam minhu wa qawluhu hadza yata'arradu ma'a qawli al bukhari wa hadzal jawab. Nah, terus Akbar. Tasoddau. Itu bukan dari tasodda ya tasoddu, tapi tasodda ada alif lazimah. Tasodda ya tasodda ada alif lazimah. Ya. Makanya ketika bersambung dengan waw jamaah ya tasaddau ya. Terus diulang limanin taqoda waraddu ruwati layaqdahu min syarti walaysa min syarti adalatil rawi anna yukhti'a ala yukhti'a abadan anna kada ghayru mawjudin ghayru mawjudin. Ah, jawabannya apa terhadap kritikan yang datang kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Ini yang mengkritik imam ya, misal Daruqutni dan yang lainnya. Bukan yang mengkritik orang zaman sekarang. Nah, bamba, maka dijawab oleh para kufat kritikan tadi dengan dua jawaban. Al-wajhul al-awwal, ya, sisi jawaban yang pertama, anna hadzal intiqad yu'ariduhu qaulul Bukhari. Ya, bahwa kritikan ini berarti ucapan Bukhari berhadapan dengan dia. Bukhari menyatakan sahih, dia menyatakan enggak, berarti ucapan Bukhari berhadapan dengan dia. Ya, ini annal muntaqid, bahwasanya sang pengkritik tadi, sang kritikus tadi, ya, alal Bukhari yu'ariduhu qaulul Bukhari, berarti ucapan Bukhari itu berhadapan dengan dia, berhadapan dengan sang kritikus tadi. Sedangkan Bukhari adalah imam, hafid, amirul mu'minin fil hadis, enggak diragukan lagi. Ya. Maka kalau begitu fayakunu muqaddaman, maka kalau begitu Bukhari lebih didahulukan alaman ba'dahu daripada orang-orang yang ada setelahnya, mimman intaqadahu, daripada yaitu dari kalangan orang-orang yang mengkritik beliau. Wa kama hiya al-'adatu, sebagaimana ini menurut kebiasaan kita juga, bahwa idza ta'arada qaulani li ahli al-ilmi fa innana la na'khudhu bil arjah, bahwa apabila ada dua pendapat saling kontradiksi ya dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan ulama, maka kita mengambil pendapat yang terkuat. Maka mereka menyatakan al-Imam al-Bukhari imam hafid dalam hadis, fa idza jaa man ba'da, mannya itu man mausul bi mahalli raf'in fa'il, bukan min ya, karena min enggak mungkin jadi fa'il. Apabila yang datang setelah mereka, setelah Bukhari datang, kemudian dia menyatakan hadis hadis laisa bisahihin, hadis ini enggak sahih katanya, kata orang yang datang setelah Bukhari. Wal Bukhari qad shahahahu, sedangkan Bukhari telah mensahihkannya dan meletakkannya dalam sahihnya, dalam kitabnya sahih. Maka Bukhari lebih hafid daripada sang kritikus ini dan lebih berilmu daripada dia. Fa qawlu hadha yata'aradu ma'a qawli al-Bukhari, maka ucapan dia ini berarti berhadapan dengan ucapannya Bukhari. Nah, ini jawaban secara global. Nah, ada pun jawaban secara mufassal, secara terperinci, yaitu dari sisi jawaban yang kedua, bahwa ada ilmu tasaddau. Tasaddau ini maknanya menantang kalau bahasa aslinya. Nah, bahwa para ulama menantang, kalau menantang enggak enak terjemahnya. Apa? Ya, mengkritisi liman intaqada alal Bukhari wa Muslim. Ya, juga mengkritisi. Ya, mengkritisi orang-orang yang mengkritik Bukhari dan Muslim. Wa raddu alaihi hadisan-hadisan. Dan mereka pun para ulama menjawab ya, atas kritikan tadi hadis demi hadis, satu hadis dijawab apa yang dikritik begini-begini. Wa bihadza yazulu al-intiqadu 'ala al-Bukhari wa Muslim. Oleh karena itulah hilanglah kritikan terhadap Bukhari dan Muslim. Lakinnahu la syakka annahu yaqwa al-wahmu min ba'd al-ruwati fi al-Bukhari wa Muslim. Akan tetapi memang tidak diragukan, memang terjadi adanya waham ya, kesalahpemahaman dari sebagian perawi yang ada di Bukhari Muslim. Lakin layak dah fitnah dalam Bukhari dan Muslim lah. Akan tapi ini tidak mencela, tidak menjadikan tercela penukilan Bukhari dan Muslim. Ya, di annal wahma layakkan wujud selama minhu ahadu. Karena yang namanya waham, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Ya. Semisal dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW menikahi salah satu istrinya ketika masa ihram. Tapi dalam riwayat yang lain Muslim, juga Abu Dawud meriwayatkan, oh enggak, itu pada masa halal, bukan dalam masa ihram. Sanadnya, sanad Bukhari sahih enggak? Sahih. Cuma adanya waham dari perawi. Waktu itu Ibnu Abbas yang meriwayatkan. Ada kesalahpahaman. Nah, dari Bukhari sampai Ibnu Abbas sahih. enggak diragukan lagi. Akan tetapi ya, perawinya Muslim, perawinya Imam Abu Daud, itu adalah orang dewasa, dia yang mencomblangi Rasul dengan menjadi fasilitas antara Rasul dengan istrinya ketika menikah, di yang disangka itu di masa ihram. Tapi itu dikatakan setelah ihram. Laisa min syarti adalati rawi ay an la yukhti'a an la yukhti'a abadan. Ya, akhta'a yukhti'u di sini siapa? Akhbar. Paham sini ya? Dan bukanlah syarat adalahnya perawi dia tidak boleh salah selama-lamanya. Enggak ada kayak begini. Li anna hadha ghair mawjudin, kalau yang kayak begini enggak bakal ada kalau begitu. Ya, sekarang kita masuk ke hadis hasan. Hadisun hasan. Ya. Mirza. Ayah min sama pisan. Wal hasanu al-ma'rufatu turquhu. Ah, apa irobnya turquhu? Turquhu. Khabar. Terus atau antum katakan dia sebagai naibul fa'il dari al-ma'rufah. Ma'rufah isim maf'ul, beramal amal fi'il. Maka dia kalau dia beramal fi'il namanya isim maf'ul. Ya, dia maknanya maf'ul, maknanya adalah fu'ila. Berarti isim setelahnya naibul fa'il, bukan fa'il. Ya. Terus bihaizu khabar. Khabar anna khabar isim tafdil af'al, berarti dia mamnu' min as-sarf. Ma apa baliknya al-wasbiyah ma wazan fi akhaffu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-Baiquni wal hasanu al-ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Hasan berikutnya. Sekarang setelah beliau membawakan sahih, beliau menyebutkan hadis hasan. Apa itu hasan? Al-ma'ruf turqan. Dalam berbagai riwayat yang lain yang muttasil sampai ke al-Imam al-Baiquni disebutkan turqan. Ya, bidomirra turukan. Tapi riwayat yang lain yang ini dibawakan oleh Syekh yaitu dengan sukun ra. Ini yang masyhur. Ya. Wal hasanu al ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la sahih ishtaharat. Hasan itu ma'ruf. Ya, sudah ma'ruf, diketahui jalan-jalannya. Namun rijalnya, para perawinya itu tidak seperti ya, persyaratan pada sahih istiharat yang sudah masyhur adanya tamu dobat. Nah, kalau hasan dobatnya itu di bawah dobatnya para perawi yang diponis sahih. Nah, begitu. Jadi dobatnya itu lebih ringan daripada dobat yang ada pada hadis sahih, para perawi hadis sahih. Nah, di sini kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, ya, intaqala al-muallifu ila ta'ribil hasan. Maka al-muallif berpindah, dia mengalihkan kepada pembahasan definisi hadis hasan setelah membahas hadis sahih. Hasan dalam mantumah di sini adalah qism yang kedua dari qism, bagian yang kedua dari aqsamil hadis, dari bagian-bagian hadis. Yaqulu fi ta'rifihi, maka beliau Al-Baiquni menjelaskan tentang definisi hasan. Apa itu? Al-ma'rufu turqan. Itu yang jalan-jalannya itu ma'ruf. Yakni al-ma'rufata. Yakni maf'ul bih dari yakni. Kalau boleh aja antum baca al-ma'rufatu, ini min babil hikayah. Banyak jalan ngelesnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini bagus, yakni al-ma'rufata. Ya, yang dikenal turukuhu, al-ma'rufata turukuhu. Turuk naibul fa'il dari ma'rufah. Karena ma'rufah beramal amal fi'il. Beramal amal fi'il. Tapi dia maknanya adalah ya urifa gitu. Urifa bukan arafa. Urifa, maka dia butuh naibul fa'il. Yakni al-ma'rufata turukuhu. Ya, yaitu yang jalan-jalannya sudah dikenal. Nah, bihaitsu yakunu ma'luman, yaitu dari sisi jalan-jalannya ini sudah diketahui bahwa perawi ini meriwayatkan dari ahli Basra, dari ahli Kufah, dari ahli Syam, dari ahli Mesir, ya. Dan perawi ini meriwayatkan dari ahli Hijaz dan yang serupa dengan. Wa qawluhu wa qadat rijaluhu laqasuhih. Namun para rijalnya, para perawinya yang ada dalam perawi hadis hasan itu tidak seperti perawi yang ada dalam hadis sahih. Yakni anna rijalahu akhaffu. Perhatikan ini yang akhaffu. Akhaffu dia pertama i'rabnya khobar anna marfu. Tanda rofaknya adalah dhamma tanpa tanwin karena dia isim ghairu munsharif. Apa sebabnya? Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wasfiyah akhaffu. Tapi rijal-rijalnya ini lebih ringan daripada ya rijal yang ada dalam sahih. Lebih ringan dalam apa? Dalam ta'amud dobet. Dalam kesempurnaan dobet. Masalah adalah sama. Ya, bukan artinya adalah yang sahih lebih tinggi pada adalah hasan. Enggak. Adalah sahih ini perawi hadis sahih sunni, perawi hadis hasan ahli bid'ah. Enggak begitu. Ya, tapi masalah sisi dobetnya saja. Idan kalau begitu yakhtaliful hasanu anis sahih. Kalau begitu hadis hasan berbeda dengan hadis sahih. Dari sisi apa? Bi anna rijalahu laisa karijali sahih, karijalil hadis sahih. Yaitu bahwa rijal para perawi hadis hasan tidak seperti para perawi hadis sahih. Wal muradu, yang maka yang dimaksud di sini annahum, bahwasanya para perawi hadis hasan laisu ka rijal hadis sahih fi dhabti. Ini tidak seperti perawi hadis sahih dalam masalah kedobetan. Ya, ngerti enggak sini? Paham ya? Pak Imam muttaqin. Basatu. Jangan ikut-ikutan kayak tadi tasodda. Kalau tasodda benar diakhiri oleh alif lazima. Kalau ini kan basato, basato. Bukan basatau, basota, basoto. Ada. Ikut-ikutan kayak tadi tasodda ya. Ulang Pak Imam. Basatu. Dia mabni ala dom. Perhatikan ya, fi'il madi itu kan kalau kata Ibnu Jurum mabni ala fath abada. Tapi dia bisa mabni ala sukun, bisa mabni ala dhamm. mabni ala sukun, kalau dia bersambung dengan dhamma rafa mutaharrik, ya fa'alna, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, bersambung dengan waw, berarti dia mabni ala dhom. Basatu, diulang. Badalu mudhaf, badalu mudhaf. Nanti an, ini an, an masdariya, itu mudhafun ilaih. Takdirnya badalu qaulika, gitu. Badalu antakula fi sahih, ay takdirnya badalu qaulika. Itu takdirnya. Paham sini? Jadi an, pokoknya antum nyebutin isim nih. Antum nyebutin isim, setelahnya an. Ya, maka an tersebut menjadi mudhofun ilaih. Karena nanti dia akan mentakwil fi'il yang ada setelahnya menjadi masdar. Ya, menjadi masdar. Tadi kayaknya kalau enggak salah juga ada dilewati ya. Disebutkan. An kemudian jangan ditanwil. Jadi mudhofun ilaih. Badalu antakula berarti badalu qaulika gitu. Paham enggak di sini? Qala yaqulu qaulan gitu kan? Badalu qaulika. Nah, badal mudhof. Diulang. Wal-illati ma'tuf kasyudud kan khala minasyudud wa khala minal illati al-qadihah. Gitu takdirnya. Nah kemudian kata Syekh, walihada oleh karena itulah qala ulama wal mutaakhirun alladzina basatu hadzal fan hadzal fan. Oleh karena itulah para ulama ya yang belakangan, yang mereka adalah yang basatu, basato itu kan membentangkan, yang artinya menjabarkan, ya lebih menjabarkan, lebih luas fan ini, ya bidang studi mustalah ini. Semisal Al Hafidz Ibnu Hajar, rahimahullah taala, beliau menyatakan, innal farqa bainal hadis sahih wal hasan, al has bainas sahih, bainal hadis sahih wal hadis al hasani farqun wahid. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan itu perbedaannya cuma satu aja. Apa itu? Badalu antakula fis sahih, yaitu sebagai pengganti ucapan anda dalam sahih, tamu dopti. Antum katakan fil hasan, khofi dopti. Udah gitu aja perbedaannya. Ya, kalau dalam hadis sahih, tamu dobat. Kalau dalam hadis hasan, khofi dobat. Nah, dobatnya ringan. Kalau hadis sahih, dobitnya sempurna. Ya, wa illa, karena kalau tidak ada kita katakan demikian, maka fabaqiyatu syuruti, ya seluruh sisa syarat-syarat yang lainnya al-maujudati yang ada di mana di dalam sahih itu maujudatun fil hasan, itu juga ada ya di dalam hadis hasan, syaratnya ada juga ya, mesti adil ya, tanpa ada syat, tanpa ada illah. Nah, wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fata'riful hasani, maka definisi hadis hasan ialah ma ra'ahu adlun khafifud dhabti. Nah, ini kan juga sama dengan definisi hadis sahih. Hadis sahih kan begitu, ma ra'ahu adlun ta'amu dhabti, cuman ya hadis sahih. Kalau ini khafifud dhabt ya, bisanadin muttasilin, sama juga hadis sahih begitu. Wa khala, dan terbebas dia ya, dari minas sujud wal illatil qadihah, dari sujud adanya mukhalafah. Ya, seorang rawi yang tsiqah, dia menyelisih rawi yang lebih tsiqah dari dia atau yang lebih banyak jumlahnya. Ya, dan terbebas dari illah yang qadihah yang menyebabkan cacatnya hadis tersebut. Sudah jam 6, nanti kita masuk ke manzumah yang ke-6 pekan depan insyaallah. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.